Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 147 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang telah diterjemahkan oleh tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang telah kembali ke tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini merupakan ayat yang masih terkait erat dengan ayat 146. Bila pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Orang-orang Yahudi telah kami beri Alkitab. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui." Artinya pada ayat 146 kita menemukan sekelompok manusia yang mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya karena takut keberadaan kebenaran ini bila dibuka mengganggu eksistensinya. Kita mengetahui Bani Israel, Yahudi lebih tepatnya, kalaulah mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ekonomi yang mereka kuasai di Madinah akan punah. Bukankah mereka ahli membuat senjata dari dulu sampai sekarang? Bila Islam mereka akui dengan sukacita, maka tidak terjadi lagi perang antara dua suku, Khaus dan Ajraj. Ya, Khaus, Aus dan Khajraj, yang dua suku ini membeli senjata dari kaum Yahudi. Bukankah kalau kedua suku ini damai, berarti mereka bisa membangun ekonomi yang dampaknya penguasaan ekonomi pasar yang dilakukan oleh Yahudi di kota Madinah akan sedikit terganggu. Maka mereka pun menutupi kebenaran ini. Maka Allah pada ayat 147 menyatakan, "Al-haqqu min rabbika." Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu wahai Muhammad. Apa yang mereka sembunyikan tidak berarti tidak akan terbuka. Pintu kebenaran pasti terbuka, walaupun tidak dari mulut Yahudi dan Nasrani. Benar, mereka dulu mengakui bahwa akan datang seorang nabi yang akan bersama kami untuk memerangimu, sebagaimana pernah terjadi nabi sebelumnya menghancurkan kaum Ad dan Irom. Namun pernyataan mereka itu, merekalah yang pertama kali menyembunyikannya. Jadi firman Allah pada ayat yang lalu, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui, bukanlah omong kosong. Maka di sini Allah mengatakan di ayat 147, kebenaran itu dari Tuhanmu wahai Muhammad, dan janganlah kamu meragukannya. Ini mungkin pengantar yang dapat kita sampaikan. Kita akan berdialog bersama Ustadz Hanafi Ismet yang telah hadir di studio ini. Ya Pak Zainal, pada ayat 147 ini ada muncul beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita dalami pada pembahasan kali ini. Apa maksud dengan al-haq? Yang kedua, ketika Yahudi dalam bahasan kita hari ini bahwa ingin menghancurkan Islam lebih awal karena ketakutan terhadap penguasaan ekonomi. Sebenarnya kalau mereka, ya, umat Islam khususnya, berpositif thinking terhadap keberadaan orang lain, yeah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yeah. Dalam teori ekonomi, semakin banyak manusia berarti semakin berkembang perekonomian. Iya. Tapi maksudnya ini Islam ingin agar ekonomi yang berkembang itu ekonomi yang sejuk. Artinya apa? Jangan Anda dapat uang dari penjualan senjata. Nah, seperti kasus Yahudi ini. Dapat uanglah dari penjualan gandum, iya, korma, iya, penjualan sekali. Minyak wangi misalnya. Yang dapat memakmurkan orang dan jangan membuat orang bercokol dan perang-perangan. Iya. Terus-menerus berperang begitu. Benar sekali. Nah ini yang diinginkan oleh Islam. Maka ini sangat menarik untuk kita dalami sebenarnya. Maka iya. Kenapa? Ada hubungannya dengan penjualan senjata secara global pada era modern ini. Benar sekali, Ustaz. Jadi memang kalau kita melihat apa itu hak, al-haqqu min rabbika. Apa itu hak? Kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang pasti. Jadi orang berkata benar berarti tidak ada yang harus diselewengkan. Dalam syariat kita menemukan kebenaran itu banyak. Maka kita menemukan dalam surat, dalam doa kita di sholat tahajud, Allahu haq wa rasulu haq, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, yaumal qiyamati haq, al jannatu haq, wan naru haq. Nah, jadi banyak sekali kebenaran itu. Nah, tetapi kebenaran yang banyak itu menyatu. Al haqqu wahid wa masiwahul batil. Yaitu Islamlah yang hak, selain itu adalah kebatilan. Kenapa? Karena Islam jujur luar dan dalam. Jujur kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa jujur kepada Tuhan yang tiga? Yang mana mau aku sembah ini? Atau ketika empat. Aku sembah satu Tuhan, Tuhan yang lain iri. Nah, tetapi ketika kita jujur kepada satu Tuhan, kita akan bisa berserah diri mutlak kepadanya. Maka disebut Allahu Haq, Muhammadun Haq. Karena apa? Tetesan yang dibawa oleh Nabi sebelumnya sampai dengan Nabi Muhammad sampai tidak dia selewengkan. Maka ciri dia yang pertama adalah siddiq, penyampai, jujur, benar apa adanya. Baru kemudian pintar. Karena apa? Karena ada yang pintar, kalau nggak jujur bahaya nih. Negara kita ini banyak pintar. Pintar. Nah, kejujuran yang kurang. Iya. Nah, jadi, al-haqqu min rabbika. Kemudian masalah perang. Senjata. Jangan sampai berkail di air keruh. Kan betul, begitu. Orang mendapatkan... Anda mendapatkan keuntungan sementara rakyat Irak mati. Betul. Bagaimana itu terjadi? Karena memang persenjataan yang tersimpan di gudang persenjataan Amerika sudah mau kadaluarsa. Di bumi hanguskan mubazir. Mubazir. Bagus ditembak. Ditembakkan menghasilkan duit. Menghasilkan duit. Udah senjatanya habis, duitnya ada. Ini kan pola pikir Yahudi yang terjadi sejak zaman dahulu sampai akhir kiamat nantinya. Ada saya lihat satu benang merah dari doa Nabi Musa itu. Allahumma la tazar 'alal ardi 'alal kafirina fil 'alal ardi dayyara. Iya. Ya Tuhan, jangan biarkan orang kafir ini punya keeksistensi di muka bumi. Iya. Kenapa? Innahum intazarhum la ya wala yaliduna illa fajiran kafar. Ya Allah. Ya. Musibah benar. Jika mereka engkau biarkan, maka yang akan lahir apa? Mereka akan melahirkan fajir. Fajir. Kehancuran, kejahatan, kafar. Mendustakan Allah. Nah itu yang mungkin hikmah dari doa Nabi Musa ini ketika beliau berdoa agar Firaun itu dihancurkan rumahnya, bumi. Kenapa? Karena Nabi Musa sebagai seorang nabi melihat kalau eksistensi mereka tetap ada, tidak akan lahir dari mulut, dari kebijaksanaannya kecuali fajar, kejahatan demi kejahatan. Iya, kalau saya ingin pula nimbrung di sini, Ustaz Jenal, saya melihat bahwa pada ayat ini seakan-akan memberikan semacam sinyal atau penggambaran kepada kita bahwa di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu ada yang meragukan kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu di dalam atau di akhir ayat ini 147 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Iya, jangan menjadi orang yang ragu. Iya. Nah, karena apa jangan menjadi orang yang ragu? Karena kebenaran itu berasal dari Allah. Benar. Perubahan kiblat itu berasal dari Allah. Benar. Nah, dan itu tertuang sebenarnya pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan saat sekarang ini, kita melihat bahwa banyak sekali orang yang melakukan tashkik, apa itu peragu-raguan terhadap agama itu sendiri dengan mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sedang mencari kebenaran, kan begitu. Benar, dengan berlindung dalam istilah ini. Ya. Jika terjadi perdebatan misalnya, ya, di mana perdebatan itu pada hakikatnya diketahuinya mana yang rajih dan mana yang marjuh, kan ya, begitu. Mana pendapat yang kuat dan mana yang pendapat yang tidak kuat. Tapi pendapat yang tidak kuat ini tadi, dia berlindung di balik kata-kata ini tadi. Sebenarnya kan kita ini mencari kebenaran, kan kita tidak tahu. Bagaimana menurut Ustadz adanya orang-orang yang berlindung di balik ucapan seperti ini? Sebenarnya kita ini mencari kebenaran, begitu. Benar sekali ini Ustadz Ardiansah. Ini bukanlah suatu hal yang baru. Terjadi pula, terjadi pada perang antara Ali dan Amr bin Al-As waktu itu mengatakan, "Innal hukmu illa lillah," katanya. Yeah. Nah, maka kata Ali, "Kalimatul haqqu yuradu bihil batil." Betul, betul. Benar, yang kamu sebutkan itu kita kembali untuk memenuhi hukum yang telah ditetapkan Allah. Tetapi kamu mengatakan ini kapan? Setelah keadaan terjepit. Betul. Pada waktu perundingan? Enggak mau. Nah, ini adalah kalimatul haqqu yuradu bihil batil. Untuk menutupi kesalahan, dia ungkapkan kata-kata yang manis dan benar. Sama seperti pernyataan Ustaz Ardiansah tadi, diajak diskusi baik-baik. Ketika sudah mengakui tidak punya argumentasi, karena memang yang kita sampaikan benar dan dia berada pada posisi terjepit, dia mengatakan, kita dalam proses mencari kebenaran. Sebenarnya tidak. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Boleh jadi ada khilafiyah furu'nya yang berbeda satu ulama dengan ulama yang lain, tetapi pohonnya masih satu, itulah pohon Islam. Jadi jangan sampai mengatakan pohon Islam banyak, tidak. Cabang dan akarnya boleh ranting dan akarnya boleh banyak, tetapi pohonnya tetap satu. Iya, karena saya melihat bahwa dalam permasalahan keislaman saat sekarang ini yang berkembang itu adalah dimunculkannya paham-paham yang bisa dikatakan syadz, ya, sengaja. Iya, dengan ada unsur kesengajaan begitu. Jadi dicobalah mengangkat pendapat-pendapat yang marjuh pada masa lampau. Kalau istilahnya Pak Abdullah Sah, sebenarnya semua orang tahunya itu kalau itu sudah marjuh dari dulu begitu. Hanya saja karena ingin tadi dengan istilah yang lain khalif tu'raf tadi agar dikenal di masyarakat, seakan-akan dia memiliki pendapat yang baru di masyarakat awam, sehingga dia memberikan pendapat-pendapat yang marjuh ini tadi begitu. Nah, ini tentu sesuatu perbuatan yang saya melihat ada bau-bau Yahudinya juga, Ustaz, begitu. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu kan begitu. Dia taunya bahwa apa yang sedang diperjuangkannya itu adalah sesuatu kebatilan, yaitu meragu-ragukan umat Islam di kota Madinah ketika itu terhadap kiblat. Ya. Nah, ini usaha-usaha yang juga sekarang ini didukung oleh beberapa golongan dari saudara-saudara kita yang mengaku umat Islam, disebutkan saudara di sini karena mereka masih mengaku sebagai Muslim, kan begitu. Jadi dari sebenarnya kita mengharap dari kajian tafsir ini, Ustaz, bagaimana caranya lah kita menghadapi umat sekarang ini semakin lama semakin risih begitu, semakin bingung dengan terjadinya khilafiyah itu tadi. Jadi bagaimana sebenarnya cara kita untuk mencapai kepada al-haqqu min rabbik itu tadi, Ustaz, cara? Iya, jadi benar sekali Ustaz Ardiansah. Dalam Islam itu kita mengenal istilah ijtihad. Dalam dunia sains kita mendengar istilah eksplorasi, penggalian kembali apa yang sudah kita dapatkan supaya lebih mantap dan lebih mendalam. Tapi sebenarnya ijtihad itu tidak mengambang. Eksplorasi itu akan menemukan satu kesimpulan yang itu menyejukkan. Jadi yang diharapkan dari para peneliti ini, mungkin dari mahasiswa pasca baik S2, S3 yang sedang semangat-semangat meneliti, kita sambut gembira hasil penelitian Anda. Tapi cobalah hasil itu yang menyejukkan, bisa sampai pada titik final yang tuntas, tidak meresahkan masyarakat. Kalaupun itu masih dalam kategori meresahkan masyarakat, coba introspeksi diri lagi. Kok kenapa ulama salafus soleh itu sampai ijma' pada ro'i yang rojih? Nah, sehingga bisalah dituntaskan kepada suatu kesimpulan yang menyejukkan. Dan sebagai penutup dari kajian kita dalam ayat 147 ini, seperti kata Ustaz Ardi tadi, bagaimana masyarakat menyikapinya. Ayat 147 ini bersikap ke dalam, merujuk agar umat Islam tetap teduh dalam agama Islam yang murni, tetap bisa berlindung di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan menjamin bahwa kebenaran itu dari dirinya, dari Allah, dan umat Islam jangan pernah sekalipun meragukan kebenaran yang datang darinya. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.